Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan tiga orang yang Nabi baikot selama 50 hari 50 malam, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bagaimanakah mereka mendapatkan baikot, maka terasa sesaklah dada mereka. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat, maka bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi begitu longgar. Hal ini, maka bumi terasa sempit bagi mereka padahal demikian longgar. Sampai-sampai Ka'ab mengatakan di hadisnya, sungguh aku tidak mengenali bumi ini, lingkunganku ini. Sampai-sampai aku tidak tahu apakah sebenarnya aku di Madinah ataukah tidak, karena demikian sempitnya bumi terasa bagi mereka radhiyallahu anhum. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan hati mereka pun terasa sempit. Maka jiwanya terasa sempit, artinya dia tidaklah kuat untuk memikul dan untuk bertahan. Akan tapi mereka sabar-sabarkan radhiyallahu anhum, sehingga Allah berikan kabar gembira untuk mereka. وَظَنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, maka mereka tiga orang tersebut yakin bahasanya tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala, jika kita takut kepada ular, maka solusinya adalah menjauh dari ular. Jika kita takut lewat kuburan, ya maka solusinya jauhi jalan untuk dekat kuburan. Namun jika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya mendekatlah kepada Allah. Namun jika takut kepada yang lain, maka jauhi dia. Namun khusus untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang benar-benar takut kepada Allah itu malah mendekat. Lain dengan takut dengan ular, pergi menjauh. Dan dalam ayat ini maknanya adalah yakin, artinya mereka yakin tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada mereka, dan tidak ada tempat berlindung dari murka Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah, karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Thumma taba alaihim liyatubu, dan Allah berikan taufik mereka untuk bertobat, dan sehingga Allah terima tobat mereka. Innallaha huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dia adalah zat yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Maka Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertobat supaya mereka mendapatkan kedudukan atau derajat tobat yang tidaklah didapatkan kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang bertobat kecuali orang-orang yang Allah cintai. Karena Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai manusia-manusia yang suka bertobat. Maka manusia yang Allah cintai bukanlah manusia-manusia yang tidak punya dosa. Allah tidak mengatakan sehingga Allah mencintai orang-orang yang tidak punya dosa. Karena sifat manusia punya kesalahan, sehingga manusia yang istimewa di sisi Allah adalah manusia yang mengakui kalau ketika salah adalah berbuat salah, kemudian bertobat kepadanya. Al-mutatahirin, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Adapun mereka orang-orang munafik, ketika itu mereka beralasan di depan Nabi begini dan begini dengan dusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Bahkan Nabi doakan agar Allah mengampuni mereka, dan Nabi serahkan urusan hati mereka kepada Allah. Maka Allah turunkan tentang orang-orang munafik sejelek-jelek ayat yang Allah turunkan untuk manusia. Sayahlifuna billahi lakum, Allah katakan, mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepadamu. Idzan qalabtum ilaihim, jika engkau, wahai Muhammad, telah kembali menemui mereka, telah kembali ke Madinah, mereka bersumpah litu'ridu anhum, supaya engkau berpaling dari mereka, supaya engkau memaafkan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Ya, artinya supaya engkau tidak mencela mereka. Maka Allah katakan, fa'ridu anhum, wahai Muhammad, berpalinglah engkau dari mereka. Jangan pikirkan mereka, masa bodoh dengan mereka. Innahum rijsun, karena mereka itu najis. Ini kata-kata yang paling jelek yang Allah turunkan untuk manusia. Na'udzubillah rijsun. Kita berlindung pada Allah. Allah sebut mereka najis, kotor, menjijikkan. Dan dalam Al-Quran yang disebut dengan rijs itu khamar. Khamar itu Allah sebut rijsun. Demikian juga kotoran yang keluar dari dubur manusia dalam hadis disebut rijis. Kotoran keledai, tahi keledai disebut rijis. Ya, artinya dengan kosakata rijis. Nah, mereka-mereka ini, orang-orang munafik ini, Allah samakan sebutannya dengan sebutan untuk tahi, sebutan untuk kotoran keledai. Dan lanjutannya ayat, mereka ya, sudah kamu tidak usah ambil pusing dengan mereka. Mereka itu kotor, najis, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka, jaza'am bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka inilah sejelek-jelek tempat, wal'iyadzu billah, mereka akan kembali setelah meninggalkan dunia, kembali ke neraka. Nas'alullah al-afiyah. Neraka adalah api yang menyala, yang Allah ceritakan bahasa api tersebut masuk, menembus hati. Dan api tersebut adalah api yang muqsadah, ditutupkan untuk mereka. Karena pintu-pintunya digembok, dan gemboknya fi amadin mumabdadah, adalah tiang-tiang yang panjang. Kalau pintu masa silam, di kampung-kampung, di desa-desa itu banyak pintu, gemboknya adalah kayu. Nah, gemboknya kayu. Itu gembok pintu. Di dusun-dusun, di desa sama sasilam, kita tahu ada pintu gemboknya kayu. Nah, Allah katakan pintu-pintu neraka itu fi amadin mumaddada. Allah gembok, gemboknya tiang-tiang yang panjang. Artinya tidak mungkin dibuka dan tidak mungkin orang bisa keluar darinya. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah atas nama Allah di depanmu, wahai Muhammad, setelah engkau pulang, supaya engkau senang kepada mereka. Karena engkau tidak mengetahui isi hati mereka, dan tidaklah lampak di hadapanmu kecuali lahiriah mereka. Maka Allah katakan, fa in tardau anhum fa innallaha la yardau 'anil qaumil fasiqin, jika engkau senang dengan mereka, maka ketahuilah pasti Allah tidak akan senang dengan orang-orang yang fasik. Maka seandainya seluruh manusia senang dengan kita, namun Allah tidak ridha dengan kita, maka sesungguhnya rasa senang manusia itu tidak bermanfaat bagi kita. Karena yang manfaat adalah ridha Allah Azza wa Jal. Dan jika Allah ridha dengan seseorang, maka Allah akan membuat orang tersebut disukai oleh semua manusia. Allah akan condongkan hati-hati manusia untuk simpatik kepadanya. Sebagaimana dalam satu hadis, innallaha idza ahaba 'abdan da'a jibrila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menyukai seseorang, maka Allah akan panggil Ibrahim, Allah akan panggil Jibril. Maka ini diantara tugas Jibril, yang tetap dilaksanakan Jibril meskipun Rasul terakhir dan Nabi terakhir sudah wafat. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahwa setelah Nabi terakhir meninggal Jibril itu pengangguran. Maka tugas Jibril banyak, di antaranya adalah dia dipanggil oleh Allah jika Allah mencintai seseorang. Maka Allah akan katakan kepada Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbahu, wahai Jibril, aku cinta dengan fulan, maka engkau wajib mencintainya. Maka Jibril pun mengatakan, ya Allah, aku mencintainya. Maka Allah tegaskan, Allah sebutkan namanya, aku mencintai fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian tugas Jibril, thumma yunadi fisama', dan Jibril tugasnya mengumumkan di hadapan para malaikat penduduk langit, innallahi yuhibbu fulanan, wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka tugas kalian adalah untuk juga mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka manusia tersebut kemudian dicintai oleh seluruh malaikat penghuni langit. Kal kemudian Nabi katakan, thumma yadok lahu al-qabulu fil arad, kemudian dia, jadilah dia manusia yang diterima di muka bumi, dicintai oleh manusia-manusia di atas muka bumi. Demikian dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fayakunu makbulan lada ahlil ard, maka jadilah manusia yang Allah cintai tadi menjadi manusia yang juga mendapatkan simpati dari seluruh manusia penduduk bumi. Hadis di atas, hadis yang baru saja kita baca, itu adalah tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat yang ke-96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, seorang-orang yang beriman dan beramal saleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh penghuni malaikat, dan dicintai oleh seluruh penduduk bumi, atau minimal orang-orang yang baik-baik yang ada di muka bumi. Seandainya tidak disukai semua orang, minimal disukai dan disenangi oleh manusia-manusia yang soleh-soleh dari penduduk bumi. Akan tetapi jika seorang itu mencari ridho manusia, dan dia rela mendapatkan ridho manusia meskipun berkonsekuensi dimurkai oleh Allah, maka yang terjadi adalah sebaliknya, Allah akan murka pada manusia, Allah murka padanya, dan Allah akan buat manusia tidak senang padanya. Allah akan jadikan manusia tidak senang kepada dirinya, kepada pribadinya. Meskipun boleh jadi Allah jadikan manusia senang pada duitnya. Nah, itu beda. Manusia senang dengan duitnya ataukah senang dengan orangnya, itu lain. Maka orang yang mencari ridho manusia meskipun dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah akan murka padanya, dan Allah akan jadikan manusia tidak senang kepadanya. Paling-paling senang duitnya, senang jabatannya, namun tak senang orangnya. Oleh karena itu ketika Muawiyah menjabat sebagai khalifah, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menulis surat dan berkirim surat kepada Muawiyah. Isi suratnya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallahu bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas, siapa yang mencari ridha Allah meskipun berdampak banyak orang yang tidak suka, maka Allah akan bereskan urusannya, maka Allah akan cukupi dia dari urusannya dengan manusia. Wa manil tamasa ridan nas bisakhatillah, namun siapa yang mencari ridha manusia meskipun berkonsekuensi mendapatkan murka Allah, wa kalahullahu ilan nas, maka Allah akan serahkan dirinya kepada manusia. Dan jika Allah serahkan dirinya kepada manusia, maka akan banyak orang yang tidak suka kepadanya. Di sini diatkan oleh Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan betapa banyak orang yang mencari ridha manusia meskipun dengan muka Allah Sang Pencipta Azza wa Jal. Maka mereka-mereka ini berada dalam muka Allah meskipun banyak orang suka kepadanya. Namun meskipun banyak orang yang suka kepadanya, maka sunnya ridha manusia tidaklah manfaat baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di sini, di surat At-Taubah ayat yang ke-96, fa in tardau anhum wa Muhammad, jika engkau senang dengan mereka, ridha dengan mereka orang-orang munafik yang tidak berangkat berjihad tanpa udzur, fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Maka sampai-sampai seandainya manusia Nabi ridha kepada mereka orang munafik, dan Nabi adalah manusia yang paling mulia, maka ridha Nabi tidaklah manfaat manakala Allah tidak ridha kepadanya, dan Allah tidaklah ridha kepada orang-orang yang fasik. Dan berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Ibunda Aisyah kepada Muawiyah, terdapat pelajaran penting. Pelajaran penting tersebut menunjukkan bahasanya ilmu yang didapatkan dari membaca itu sah. Itu sah. Maka ketika seorang itu membaca tulisan, dan ini tulisan yang terpercaya, yang jelas maknanya, kemudian dia mendapatkan pengertian, mendapatkan ilmu darinya, maka itu ilmu yang sah. Tidak sebagaimana keyakinan maaf-maaf LDII. Mereka beranggapan bahasanya kalau orang itu kok dapat ilmu agama lewat baca buku, maka itu ilmu yang tidak sah. Ilmu yang sah itu manakala harus mangkul istilahnya. Harus belajar langsung sama guru. Kalau baca buku sendiri, maka tidak sah. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan tidak benarnya anggapan ini. Di antaranya adalah hadis surat Aisyah kepada Muawiyah menyampaikan ilmu, ya kan? Yang disampaikan apa? Ilmu, bukan cerita yang tidak ada nilainya, ilmu. Sahkah ilmunya Muawiyah dengan sekedar membaca surat dari Aisyah? Sah, tidak ada masalah. Maka mendapatkan ilmu dari dengan metode belajar, dengan metode membaca, itu ilmu yang sah. Meskipun cara dapat ilmu itu banyak cara, membaca salah satunya, belajar langsung dengan guru, dengan ustadz cara yang lain, menganggap bahasanya satu-satunya cara yang sah untuk mendapatkan ilmu harus dengan guru, ini satu problem besar. Terdapat banyak dalil yang membantahnya dan menunjukkan tidak benarnya. Kemudian di sini Allah katakan inna Allah la yardha 'anil qaumil fasikin, si Allah tidaklah ridha dengan orang-orang yang fasik. Maka ini menunjukkan tahdir, peringatan bahaya dari kefasikan. Kefasikan itu apa? Melakukan maksiat. Dan maksiat yang paling maksiat adalah kekafiran. Maka semua orang kafir tentu fasik. Dan semua kefasikan itu mengurangi ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Semakin gede kefasikannya, maka semakin besar juga pengurangan ridha Allah kepadanya. Maka di sini Syaikh Ibnu Taimiyah disampaikan satu kaidah dalam ilmu tafsir. Innal hukma al-mu'alaq bil wasfi yasdad bi ziyadatihi wa yanqus bi nuqsanihi wa yaqwa bi quwwati wa yad'ub fi dha'fihi. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, dan hukumnya itu bersyarat dengan satu syarat tertentu, dan syarat tersebut itu bisa bertambah dan berkurang, maka hukum yang Allah tetapkan semakin bertambah dengan bertambahnya syarat, dan berkurang dengan berkurangnya syarat, semakin kuat dengan kuatnya syarat, dan lemah dengan lemahnya syarat. Allah tidak ridha dengan orang-orang yang fasik. Dan fasik itu bisa naik turun. Maka ini menunjukkan bahasanya ridha Allah juga naik dan turun. Maka jika semakin fasik seseorang, maka semakin berkurang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sedikit kefasikan seseorang, maka semakin besar ridha Allah kepadanya. Maka al-fisku, maka kefasikan adalah sebab di antara sebab yang menyebabkan hilangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa in tardha fa anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Dan kefasikan itu macamnya banyak sekali dan memiliki tingkatan-tingkatan. Maka durhaka pada orang tua adalah kefasikan, memutus hubungan kekerabatan dengan orang yang masih punya hubungan darah dengan kita adalah kefasikan. Nipu itu juga kefasikan, melanggar perjanjian juga kefasikan, bohong adalah kefasikan, ringkasnya setiap maksiat adalah kefasikan. Non maksiat itu ada yang namanya dosa besar dan ada yang namanya dosa kecil. Untuk dosa kecil, maka dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal-amal badan yang soleh. Tentu manakala seorang tersebut melakukan amal soleh badannya dengan baik. Artinya amal badannya adalah amal yang berkualitas. Itu tidak semata-mata amal badan menghapus dosa. Nanti ada pertarungan antara dosa dengan amal badan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya sholat. Tidak setiap sholat menghapus dosa kecil. Nanti ada pertarungan antara dosa kecil yang dimiliki oleh seseorang dengan sholatnya. Kalau sholatnya adalah sholat yang ecek-ecek, kualitasnya kualitas rendahan, maka dia tidak punya daya, dia tidak punya daya saing untuk menekan dosa dan menghilangkannya. Namun jika sholatnya sholat yang bermutu, yang berkualitas, maka sholat tadi mampu untuk menekan, menghapus dosa. Pasti sebagaimana kita menghapus sesuatu, kalau menghapusnya tangannya lemes, maka tidak ada kekuatan, maka tidak terhapus. Atau paling-paling terhapus, namun ya masih terlihat. Namun jika kekuatan menghapus itu sungguh-sungguh berkualitas, maka yang dihapus betul-betul terhapus. Maka dosa kecil itu bisa ditutup dengan hasanatul a'mal, dengan amal-amal lahiriah yang baik, sholat, puasa, berwudu dan yang lain. Namun itu dengan syarat, idza aslahal insanu al hasanat, jika dia itu melakukan amal tadi secara bagus, jika amal kebajikannya tadi amal kebajikan yang berkualitas, sehingga punya daya hapus yang kuat. Misalnya ada spidol di white box, kalau di menghapusnya lemes, ya, apalagi itu ya bisa menghapus, namun yang tentu mungkin yang spidol belum lama atau tulisan belum lama. Namun jika nulisnya itu kuat, ininya lemes, ya tidak terhapus. Maka perlu juga daya hapus yang kuat agar bisa menghilangkan dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimi sholat lidulukis syamsi ila ghusaqil lail, tegakkanlah sholat lidulukis syamsi sejak matahari bergeser ke timur, ke barat, ila ghusaqil lail, sampai tibanya malam. Wa qu'an al-fajri, dan kerjakanlah sholat subuh. Perlu diketahui bahasanya salah satu nama sholat subuh dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Isra ayat yang ke-78, sholat subuh itu disebut dengan Quran Al-Fajr. Sholatul Fajr, sholat subuh itu sholatul Fajr, disebut juga kalau dalam Al-Quran disebut Quran Al-Fajri. Yang kalau diterjemahkan terlek adalah Quran pagi hari, yang maksudnya sholat subuh. Nah, kenapa sholat subuh disebut Quran Al-Fajr? Karena perhatian Nabi yang luar biasa kalau sholat subuh untuk memperpanjang bacaan. Memperpanjang bacaan. Bacaan Nabi kalau sholat subuh panjang. Dan ini tidak Nabi lakukan di sholat-sholat yang lain. Kebiasaan Nabi dalam satu rakaat sholat subuh, beliau menyelesaikan 80-100 ayat. Itu satu rakaat. Itu kebiasaan Nabi sholat subuh itu 80 sampai 100 ayat dalam satu rakaat, ya satu surat Yasin lah. Nah, untuk satu rakaat saja. Jadi rakaat yang kedua 80 ayat lagi. Ya, berarti kurang lebih dapat 200 ayat untuk sekali sholat subuh. Dan itu di belakang Nabi orang tua juga banyak. Jadi tua bukan alasan untuk tidak menikmati berdiri yang lama. Ya. Tua bukan alasan untuk tidak menikmati berdiri yang lama. Di belakang Nabi banyak tua. Bahkan Nabi juga sudah tua. Ya. Bahkan Nabi juga sudah tua. Karena berdiri lama itu tidak tidak berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan tua dan muda. Oh, kalau muda kuat berdiri lama, kalau tua enggak kuat berdiri lama, enggak. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sholat yang panjang, sholat malam, maka Ibnu Mas'ud mengatakan karena rakaat Nabi yang demikian panjang, maka Nabi sholat dalam sholat yang panjang sampai-sampai aku berpikiran buruk, padahal aku lebih muda daripada Nabi. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan, padahal aku lebih muda daripada Nabi. Ibnu mengatakan, padahal aku lebih muda daripada Nabi, namun aku sampai punya pikiran jelek ketika itu. Apa itu pikiran jelekmu? Udahlah, tak tinggal duduk saja. Nah. Tak tinggal duduk saja. Jadi tua itu tidak ada hubungannya dengan, kalau tua itu sudah enggak bisa tidak kuat berdiri, itu tidak ada hubungannya. Nabi sama Ibnu Mas'ud mengatakan, lebih muda saya daripada Nabi, namun saya enggak kuat dengan berdirinya Nabi. Nah, karena kebiasaan Nabi ketika subuh itu beliau memanjangkan bacaan 80 sampai 100 itu rata-rata dalam per satu rakaat. Dan ini tidak Nabi lakukan. Ini tidak Nabi lakukan. Kalau untuk sholat duhur, sahabat ngira-ngira Al-Fatihah plus surat itu Nabi baca 30 ayat. Al-Fatihah plus surat itu 30 ayat sholat duhur. Jadi kalau Al-Fatihahnya saja sudah 7, ya, berarti 30 kurangnya 7. Berarti sekitar 23 ayat yang Nabi baca itu ketika sholat duhur. Ketika sholat asar, setengahnya. Ya, Al-Fatihah dan surat itu 15. 15 ayat saja. Itu kebiasaannya kalau sholat asar. Namun kalau sholat subuh, satu rakaat 80 sampai 100. Maka Al-Quran mengatakan sholat subuh dalam bahasa Al-Quran di surat Al-Isra disebut wa Quran al-Fajr dan Quran al-Fajr. Karena yang paling, karena Nabi memanjangkan bacaan Qurannya ketika sholat subuh. Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Quran al-Fajr, yaitu sholat subuh, itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Yaitu malaikat pagi dan malaikat malam dan malaikat siang. Semuanya kumpul di masjid setiap subuh dan asar. Maka Allah katakan, innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sebenarnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan, diikuti oleh banyak malaikat. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibuna sayi'at. Sebenarnya amal kebajikan bisa menghilangkan keburukan. Maka jika seorang itu melakukan amal kebajikan, maka Allah akan bisa menghilangkan kejelekannya. Jika kejelekan dosa tersebut dosa kecil ataupun dosa besar, maka tidaklah bermanfaat kecuali taubat. Alkulihal, kesimpulannya, kefasikan adalah salah satu sebab hilangnya ridha Allah dari seorang hamba, sedangkan taat adalah di antara sebab mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, maka kita wajib bagi kita, seharusnya kita menjadi orang yang rajin untuk melakukan ketaatan kepada Allah jika kita memang ingin mendapatkan ridha Allah. Demikian juga jika kita ingin disukai oleh manusia, maka cara yang benar, buatlah Allah ridha dan senang. Karena jika Allah ridha kepada kita, maka Allah akan cukupkan diri kita, Allah akan cukupi kita, sehingga kita tidak perlu kerepotan untuk mencari ridha manusia. Maka kita tidak perlu nyogok manusia supaya manusia ridho pada kita. Itu jika Allah ridha kepada kita, maka Allah sendiri yang akan membuat hati manusia untuk senang. Maka Allah akan buat manusia senang kepada kita. Namun jika kita membuat Allah murka untuk mendapatkan ridha manusia, patutlah kita bersedih, atau patutlah kita tahu bahasanya nanti ujung-ujungnya manusia akan tidak senang dengan kita di samping murka Allah kepada kita, waliyadu billah. Kemudian sebelum Ibnu Utsaimin mengakhiri pembahasan tentang hadis panjang kisah Ka'ab bin Malik, maka di hadis Ka'ab bin Malik, Ka'ab menyebutkan bahasanya Nabi itu berangkat meninggalkan Madinah dalam rangka perang Tabuk pada hari Kamis. Dan kata Ka'ab bin Malik, kalau Nabi itu suka berangkat safar pada hari Kamis. Akan tapi catatan yang penting mau ditambahkan di sini, ini tidak bersifat terus menerus. Karena terkadang Nabi berangkat safar hari Sabtu. Contohnya ketika Nabi berangkat di safar beliau yang terakhir, itu saat Hajjatul Wada, beliau berangkat meninggalkan kota Madinah pada hari Sabtu. Dan boleh jadi juga Nabi meninggalkan kota Madinah di hari yang lain. Akan tetapi yang paling sering, Nabi berangkat safar pada hari Kamis. Demikian juga di hadis Ka'ab, Ka'ab menyampaikan bahasa Nabi SAW pulang dan tiba ke kota Madinah di waktu duha. Dan Nabi masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat di masjid. Dan inilah sunnah Nabi SAW. Jika tiba di kampung halaman, maka beliau tidaklah memulai sesuatu sebelum ke masjid terlebih dahulu. Nah, catatan yang ingin ditambahkan di sini, 2 rakaat pulang safar ini boleh dikerjakan di semua waktu, meskipun itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Pada saat matahari tenggelam atau pada saat matahari terbit, karena sholatnya adalah sholat yang memiliki sebab. Maka tidaklah dilarang dilakukan meskipun di waktu yang terlarang. Maka di waktu kapanpun ketika sebabnya dijumpai, kita boleh mengerjakannya, melakukannya. Sehingga sepatutnya jika seorang itu tiba di kampung halamannya dari safar, hendaklah dia mulai sebelum aktivitas yang lain adalah pergi ke masjid. Dan penjelasan tentang ini telah disampaikan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita enggak tahu berapa kali majelis membaca keterangan tentang hadis Ka'ab bin Malik, maka kita lanjutkan dengan hadis berikutnya masih di bab taubat di Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai, berarti berkata orang Ansar, Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Sahabat Imran bin Husain yang kunyahnya adalah Abu Nujaid mengatakan anamra'atan min Juhainata atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yahubla minazina, dan perempuan ini hamil karena zina. Maka ada zina di masa Nabi dan ada zina di masyarakat Madinah. Karena kemaksiatan itu di mana-mana ada. Karena yang diminta untuk diberantas, diingkari adalah maksiat yang terlihat. Man ro'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Adapun maksiat yang tidak terlihat dan dilakukan sembunyi-sembunyi, maka kita tidak diperintahkan untuk mengorek-ngoreknya. Maka tujuan dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah supaya orang tidak terang-terangan berbuat maksiat, bukan menghapus maksiat, meniadakan maksiat dari muka bumi, tidak. Namun oleh karena itu di zaman Nabi pun ada berbuat maksiat. Karena maksud dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang tidak berani terang-terangan berbuat maksiat. Ada rasa malu untuk berbuat maksiat. Sehingga orang berbuat maksiat dengan sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Ini satu hal yang patut untuk dipahami. Jika kita memahami hal ini, maka logika sebagian orang akan nampak jelas kalau itu adalah logika yang salah. Sebagian orang yang melegalkan lokalisasi mengatakan daripada para pelacur itu ting trecek di pinggir jalan, sudah dilokalkan saja. Dilokalkan saja. Itu malah lebih ringan madorotnya, kata sebagian orang. Tidak. Kalau orang tahu maksud dakwah, maksud amar ma'ruf nahi munkar, itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika praktek perzinaan di pinggir-pinggir jalan yang terajak tadi, orang itu malu. Satpol PP lewat itu bubar semua. Ya. Malu. Dan orang kemudian namun kalau dilegalkan, santai saja. Selama di tempat lokalisasi tidak boleh ditangkap. Laki-laki itu bilang datang juga santai saja. Wong ini dia tidak menyalahi hukum. Maka beda. Dan terjadi zina terang-terangan tanpa rasa malu. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, asabtu haddan faqimhu alayya. Wahai Nabi Allah, sungguh aku melakukan dosa yang menyebabkan aku berhak mendapatkan hukuman had, maka tegakkanlah padaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil walinya, boleh jadi ayahnya. Maka Nabi katakan kepadanya, kepada sang ayah, ahsin ilaiha, berbuat baiklah engkau pada perempuan ini. Berbuat baiklah pada perempuan ini, jangan disakiti. Berbuat baiklah kepadanya. Fa idza wada'at fa'tini, jika dia telah melahirkan, maka bawa dia ke tempatku. Maka sang ayah pun melakukannya. Dirawat baik-baik setelah melahirkan, kemudian dibawa ke tempat Nabi. Fa'amara bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan, itu pun Nabi kemudian memerintahkan agar perempuan tersebut dibawa ke hadapan beliau. Di hadis yang lain dijelaskan, setelah perempuan ini hamil, Nabi katakan susui dulu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun perempuan tersebut menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah kamu susui, sudah wahai Nabi, sekarang dia sudah bisa makan sendiri, tuh lihat anaknya megang roti sudah bisa makan sendiri, enggak butuh susu. Maka kemudian baru Nabi hukum. Maka Nabi perintahkan fasukat alaiha thiyabuha, dan talinya bajunya diikat. Maka tidak dalam kondisi baju biasa, namun ya bisa kita katakan diambilkan tali rapiya atau apa untuk mengikat bajunya. Karena jika dalam keadaan baju semacam ini kemudian nanti dihukum, dirajam, nanti aurat tersingkap. Nanti ini kena ini robek, tersingkap, ya kan? Tapi kalau kemudian dirapatkan gini, dengan dirapat-rapatkan, ini kemudian diikat, ini kan lebih menutup. Suma amar biya farujimat. Kemudian Nabi perintahkan agar perempuan tersebut dirajam, karena dia dalam keadaan sudah pernah menikah, berbuat zina yang hukumnya dalam Islam rajam. Namun suma sholat alaiha, Nabi sendiri yang mensolati jenazahnya. Santai, itu satu kehormatan. Nabi sendiri yang mendoakannya, dan doa Nabi doa yang makbul. Mungkin ini satu kehormatan yang luar biasa. Dan Umar pun heran dengan sikap Nabi ini. Ini orang bejat kayak gini kok. Nabi terlalu mulia untuk mendoakannya. Mbok yang lain sajalah. Nabi gak usah ngurusi perempuan brengsek seperti ini. Maka Umar pun mengatakan, tusholli alaiha ya Nabi Allah. Apakah perempuan semacam itu engkau solati dan kau doakan wahai Nabi? Waqad zina, dan dia telah berbuat zina. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan, sungguh perempuan ini telah bertobat kepada Allah dengan satu tobat. Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum. Yang tobat perempuan ini seandainya dibagikan untuk 70 ahli maksiat di kota ini cukup untuk mengampuni mereka. Cukup untuk menyebabkan mereka terampuni. Wal wajadta taubatan afdhala, dan tidakkah engkau jumpai ada satu tobat yang lebih utama daripada tobat perempuan yang jadat binafsia, yang dia merelakan nyawanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia rela untuk menyetorkan nyawanya. Ambil lapor, dah kamu pulang saja. Dan di sana, di rumahnya itu tidak dikawal, tidak ingin kabur atau gimana. Dah. Di rumahnya saja santai biasa saja. Seandainya dia kabur juga Nabi tidak akan ngejarnya. Tidak dikawal. Tidak ada polisi yang menjaga pintu depan, pintu belakang. Tidak ada. Setelah hamil, selesai melahirkan, masih lapor, wahai Nabi, saya siap untuk dihukum. Susui dulu anakmu, 2 tahun lagi. Coba lihat, proses mau mati aja. Dia bersabar, menunggu untuk bisa mati. 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Menyusu 2 tahun, hamil, anggap aja 1 tahun. Menunggu untuk bisa mati. Mulia, 3 tahun. Dia sabar untuk menunggu mati. Dan masih tahu saja ingin mati. Kan? Wah, kemudian, wah semua. Nabi kayaknya enggak begitu cuek, begitu peduli dengan saya. Udahlah, tak pergi saja. Dan seandainya dia pergi, Nabi tidak akan mengejarnya. Ya, penjelasannya akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.